Tohir iku bangsane panu, kadal, surat, koreng, kutil, kudis, kudunen, pelentingan, kutil, berengan, cantengan, rangan. Ya termasuk mual, mules, kembung, mencret, kirang elu, guru-guru kaku, sikil kesemutan, angok gak iso balik, kolesterol, darah tinggi, asam aurat. Niki penyakit dohir. Penyakit batin itu penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasud, ujub, sum'ah, riya, karukun, karuk tonggo, mewedi, dendam, kebencian. Ini itu penyakit batin. Ibu bapak, lek penyakit zahir. Hoi. Hoi. Golek tonggo gampang. Buahnya relatif lebih mudah. Pemane saiki enek obat-obat sing praktis koyo ngene iki. Iki mesti do narasane. Iku kiyaine oleh piro iki? Urusanku to. Kontrake ambek aku. Enggak berteken no. Apa yang tak unekno ya, enggak usah menit, rong menit ya tak unekno. Tapi lah kan terus-terusan ngeras sugi ya. Ngomong gini ngaji, ngomong gini sih ngetut no aku. Ini itu nanti per detik. Nanti setelah model ini iklan dukungan TV per detik itu nanti. Lah aku jadi terus ditonton terus-terusan, ditonton terus-terusan. Iku pirang jam ae. Nek diitung yo rugi yo. Apa enggak diundang yo karo ngene. Ini iki gara-gara ngetut luar jare iki malah lempar wis. Alhamdulillah. Kantongi bisa ngomong. Nek penyakit dohir kuwi sing penyakiten krasa lara. Wong liya gak krasa, tangga-tangga gak ngrasakno, masyarakat gak ngrasakno. Kaya udun. Sing udunen ya kemeng. Jesi to nyungir-nyungir. Tayem, tayem, tayem. Tapi tonggo-tonggo ini ya gak terasa. Tonggo-tonggo ini malah mesem-mesem kadang-kadang gudo. Yuk, engkau tambah doa mana yudu nih. Bisa moler sak terong. Kapan-kapan yang panen gudo aku gak balok no yuk. Tapi ada penyakit batin. Sing penyakit ini gak terasa lorong. Sing kemeng iki tonggo-tonggone. Contoh umpama nek desa kene ana maling. Iku kira-kira sing sumpah susah malinge ta masyarakat. Masyarakat. Sing ngrasakno lara iki masyarakat, padahal sing penyakit malinge. Maling itu penyakitan, penyakit batin. Mau maling itu mau dene duwe barang, nang barangnya dicolong uang. Kira-kira malingnya mangkel tak gak? Jawaban maling itu mau dene duwe barang, nang dicolong uang, mangkel apa boten? Nonton jawabannya kayak tau ngalami. wong maling ngono. Umpama duwe barang nang barange dicolong wong, dekne mesti mantel. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong. Iku berarti gak waras. Penyakitan. Hoi. Yo meli moringan. Ora kanggo nambani maling kok. Bareni bareni. Maling yo apa dhekne duwe barang dicolong wong, mesti dhekne mangkel. Lho kok mentolo nyolong barange wong berarti gak waras. Degare sampean lek dirasane wong, ngoten niku sampean mangkel apa mboten? Mangkel. Jawaban jujur, sampean nate ngrasani wong apa mboten? Gak waras. Ayu-ayu gendek nih bareng. Makanya jangan ngerasani, nggih apa? Wong ngene do ngrasani aku. Oh. Ngrasani itu bisa timbul karena beberapa sebab. Gara-gara nyawang iso dadi ngrasani. Makanya temen aku pesen, sampean koyo ngene iki nyawang aku, aja sampe duwe perasaan aneh-aneh. Yo kuwatir ae. Pas nyawang aku perasaanmu aneh. Bojoku kok gak ganteng koyo piyale iki. Ngono kok gak oleh. Soalnya wajahmu juga tidak secantik istri aku. Yang gak lesu. Malah nenek yono sembatin. Lagu ku nek dibatin kroso. Mbak ini gak tepat plus. Nek ini mbak ini. Indah nioyo aku tadi bujurnya Anwar Zahir. Ngono ku yo gak oleh. Nanti wasan zaman batin ngambung moh we. Maksudnya mau nolak. Bu. Lah sumbere wong elek iki ana telu. Sumbere wong elek iku ana telu. Pertama kibrun sombong Allah mulai jajan saya tak tahu jubahnya nyara jubahnya nakok nomo kita harus melagai mas operator. Lek suarane calon iki dienteng mesti. Taman penontone kliru, Bro. Calon suarane ditokno kabeh. Wong jamaah ngaji nduk jero malah calone diaturno. Metu kabeh. Ngene iki antep suarane. Ngene iki isone tatanane calon mung duwe gawe. Cek rumo tekan jopo, cek jopo, cek jopo beten. Tapi ini dikaya ngaji. Soalnya waduh, nonduk boleh jamaah. Gak ngene toto non tatanan ini. Nyekel son ngecek, ngecek. Gak profesional bias. Allahumma salli ala Muhammad.